wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yaqulullahu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, setelah membaca dan mendengar sedikit perkembangan Islam dari dulu sampai sekarang, maka kita memiliki keyakinan bahwa da'watu takrib baina sunnati wa syiah da'watun batilah. Ajakan dan seruan ingin memperjuangkan persatuan antara ahlu sunnah dengan para pengikut syiah. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka tidak pernah membaca buku-buku syiah, baik tentang akidah dan hadis menurut mereka, yang berisi kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, pelanggaran syariat dan seterusnya. Apakah mereka tidak pernah membaca buku-buku sejarah yang disusun para ulama tentang sejarah hitam mereka? Apakah mereka tidak pernah membaca Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang jelas-jelas mereka langgar, mereka tinggalkan dan mereka tentang? Apakah mereka yang menyerukan persatuan antara ahlu sunnah dengan kaum syiah tidak pernah belajar tentang tauhidullah subhanahu? Nah, karena jelas kaum syiah melakukan berbagai macam kesyirikan, mengagungkan kuburan. Kuburan Khomeini yang berada di Iran menjadi tempat dan objek ziarah. Mereka beribadah di samping kuburan Khomeini yang terlihat besar dan mewah itu. Nah, mereka sujud menangis di hadapan kuburnya dan kubur orang-orang yang mereka anggap sebagai tokoh. Nah, ubadul kubur, orang-orang Syiah itu adalah para penyembah kubur. Nah, apa mungkin persatuan itu akan tercapai antara ahlu sunnah yang memperjuangkan tauhidullah subhanah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dalam semua bentuk ibadah, dengan mereka yang justru menjadikan kesyirikan serta kekufuran sebagai inti dan prinsip dari ideologi mereka? Jelas tidak mungkin. Para ulama dari Lajnah Ad-Da'imah yang dipimpin oleh ketuanya Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beranggotakan Asy-Syaikh Abdul Razzaq Afifi, Asy-Syaikh Abdullah bin Qu'ud, dan Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghudayyan rahimahumullah. Nah, mereka para ulama tadi yang telah disebutkan nama-namanya menyatakan, qala rahimahumullah, inna duruza wan nusayriyah wal ismailiyah wa man hadha hadhwahum min al babiyah wal bahaiyah qad tala'abu bi nususid din wa syara'u li anfusihim ma lam ya'zan bihillah. Sesungguhnya para pengikut durus, orang-orang Syiah, para pengikut faham Nusairiyah dan Al-Ismailiyah, serta orang-orang yang sejalan dengan mereka, seperti pengikut faham Al-Babiyah atau Al-Bahaiyah, mereka semua tadi, kaum Syiah, telah mempermainkan dalil-dalil agama, ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat syariat untuk mereka sendiri, syariat yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam oleh Allah Jalla wa'ala. Wasalaku maslakal yahud wan nasara fit tahrifi wat tabdil. Mereka menempuh dan meniru jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam mentahrif, mengubah-ubah ajaran agama, wa tabdil, nah, mengganti, ittiba'an lil hawa, itu semua mereka lakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, wa taklidan li za'imil fitnatil awwal Abdullah bin Sabah al-Himyari. Mereka lakukan itu semua hanya untuk bertaklid kepada peletak pondasi pertama, yaitu Abdullah bin Sabah al-Himyari, ra'sul ibtida'i wal idlal wal iqa'i baina jama'atin muslimin. Tokoh bid'ah, tokoh kesesatan, yaitu Abdullah bin Sabah al-Himyari, dialah yang menjadi sebab terjadinya berbagai macam kekacauan di antara kaum muslimin. Wa qad amma syarruhu wa bala'uhu, kejahatannya, keburukannya, tatana bihi jama'atun katsirah, sekian banyak kelompok-kelompok di dalam Islam, nah, telah merasakan akibatnya. Fakafaru ba'da islamihim, mereka telah kafir padahal sebelumnya Islam. Wa tamakkanat bisababihi al-furqatu bainal muslimin, dengan sebab orang ini Abdullah bin Sabah al-Himyari, maka perpecahan itu menjadi sesuatu yang pasti di antara kaum muslimin sebabnya. Nah, para ulama yang telah kita sebutkan tadi namanya dalam Lajnah Ad-Da'imah meneruskan, fakanati da'watu ila at-taqarrub baina hadhihi at-tawa'if wa jama'ati muslimin as-sadiqin da'watun ghairu mufidah. Oleh sebab itu seruan dan ajakan untuk mendekatkan bahkan mempersatukan antara kelompok-kelompok Syiah ini dengan kelompok kaum muslimin yang lainnya, mereka yang secara jujur ingin mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, mendekatkan mereka, da'watun ghairu mufidah, ajakan yang tidak ada manfaatnya. Wa kana as-sa'yu fi tahqiqil liqa'i bainahum wa bainas sadiqin minal muslimina sa'yan fashila. Upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan pertemuan, nah, antara mereka orang-orang Syiah dengan kaum muslimin yang secara jujur dan berkomitmen kuat mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sa'yan fashila, upaya yang pasti akan gagal. Li'annahum wal yahudu wan nasara tashabahat qulubuhum fi az-zayghi wal ilhad wal kufri wal dalal wal hiqdi 'ala al muslimin wal kaid lahum. Karena mereka orang-orang Syiah, kaum Yahudi, pengikut agama Nasrani, nah, hati mereka sama dalam hal kesesatan, penyimpangan, kekufuran, nah, pelanggaran syariat, kebencian kepada kaum muslimin, berbuat makar terhadap kaum muslimin, ini semuanya sama, Syiah, Yahudi, Nasrani. Syiah, Yahudi, Nasrani. S-Y-N. Itu sama, Syiah, Yahudi, Nasrani. Semuanya sama. Musuh Islam. Wa in tanawwa'at manazi'uhum wa masyaribuhum wa ikhtalafat maqasiduhum wa ahwa'uhum. Walaupun tempatnya berbeda, nah, asalnya berbeda, tujuan masing-masingnya juga berbeda, hawa nafsunya berbeda. Fakana mathaluhum fi dzalika mathalul yahud wan nasara ma'al muslimin. Jadi perumpamaan orang Syiah ini bersama Yahudi dan Nasrani persis sama antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani berbeda, tapi kalau sudah menghadapi orang Islam sama, jadi satu. Orang Syiah demikian juga. Orang Syiah, Yahudi, Nasrani memang ada perbedaannya. Tapi kalau sudah yang dijadikan Islam sebagai sasaran, kaum muslimin sebagai target operasi, mereka bersatu. Syiah, Yahudi, Nasrani. Wali amrin ma sa'a bihi jama'atun min syuyukhil azhar al-misriyin ma'al kummi al-irani al-rafidhi في أعقاب الحرب العالمية الثانية وجدوا في التقارب المزعوم وانخدأ بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم ولم تعرقهم الحياة وأصدروا مجلة سموها مجلة التكريب. Sama juga, nah, seperti upaya yang pernah dilakukan oleh sekelompok syekh dari Universitas Al-Azhar Mesir dengan tokoh Iran Rafidah Al-Qummi beberapa saat setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Nah, dan mereka betul-betul serius untuk mewujudkan program At-Taqarrub Baina Syi'ati wa Sunnah yang mengakibatkan sebagian orang yang dikenal dengan keilmuannya tertipu. Tertipu. Na'am barakallahu fiik. Sampai-sampai mereka pernah mengeluarkan dan menerbitkan majalah dinamakan Majallatut Takrib, Majalah At-Takrib, mendekatkan antara Sunnah dan Syiah. Wa sur'ana man kashafa amruhum liman khudi'a bihim. Tetapi kemudian rencana jahat mereka itu kemudian terungkap. Nah, banyak orang tertipu. Nah, tapi akhirnya mereka faham dan sadar bahwa ajakan atau seruan semacam ini tidak akan mungkin berhasil. Pasti akan gagal. Nah, seperti mempertemukan antara minyak dan air, antara sunnah dan syiah, timur dan barat. Jauh sekali. Nah, faba'a amru jama'ati takrib bil fashal. Usaha mereka dan keinginan mereka untuk mendekatkan antara ahlus sunnah dengan para pengikut faham syiah gagal akhirnya. Wala ajab, dan kita mestinya tidak perlu heran kenapa gagal. Fal qulubu mutabayinah wal afkaru mutadharibah wal aqaidu mutanaqidah. Tidak perlu heran. Nah, karena usaha mereka itu akhirnya gagal sebab hati, cara berpikir dan akidah itu sudah berbeda dan bertentangan. Wahai hata hai hata an yajtami'an nakidhan aw yattafiqa adziddan. Dan tidak mungkin serta tidak mungkin dua hal yang saling bertentangan kemudian bersatu. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nah, di antara tokoh yang sangat getol, nah, betul-betul memiliki usaha nyata menyuarakan, menyeru, nah, menganjurkan untuk mempersatukan antara ahlus sunnah dengan syiah adalah tokoh-tokoh ikhwanul muslimin seperti Yusuf Al-Qardawi, Hasan At-Turabi, Mustafa As-Sibai. Ini tokoh-tokoh yang dihormati, dimuliakan, dijunjung tinggi oleh mereka ikhwanul muslimin, IM. Ikhwanul muslimin orang-orang sesat juga. Nah, karena tokoh-tokohnya, para pendiri ikhwanul muslimin, nah, para pemimpin ikhwanul muslimin, mereka getol sekali untuk mempersatukan antara sunnah syiah, sunnah syiah, sunnah syiah. Termasuk Yusuf Al-Qardawi. Nah, lihat Yusuf Al-Qardawi. Dia sendiri mengakui, innani dhalaltu lisanawatin ad'u ila takribin bainal madhahib wa safartu ila Iran ayyamir ra'isi sabik Muhammad Khatami hum dhahiku alayya wa ala kathirin mitli wa kanu yakuluna innahum yuriduna takriba bainal madhahib. Dia sendiri yang mengakui, Yusuf Al-Qardawi. Nah, maka kepada mereka yang masih masih belum yakin dengan kesesatan ikhwanul muslimin, silahkan dengarkan ucapan Yusuf Al-Qardawi dan juga tokoh-tokoh lainnya dari kalangan ikhwanul muslimin. Kata Yusuf Al-Qardawi, sungguh bertahun-tahun lamanya saya menyerukan takrib, pendekatan dan penyatuan antara mazhab. Saya pergi ke Iran pada hari atau pada masa pemerintahan Presiden Iran Muhammad Khatami. Mereka tertawakan saya, mereka juga tertawakan orang-orang seperti saya. Mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang ini ingin mempersatukan antara mazhab yang ada. Barakallahu fikum. Banyak banyak syubhat sebenarnya, tapi itu semua alhamdulillah tidak akan berarti apa-apa setelah kita mengetahui sejarah hitamnya kaum Syiah. Nah, salah satu yang sering diungkapkan bahwa Syiah itu adalah mazhab kelima di dalam Islam. Ini yang sering disampaikan. Kenapa menyatakan Syiah itu sesat? Bukankah Syiah adalah mazhab kelima di dalam Islam? Ada mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Malik. Ini mazhab yang kelima, mazhab Syiah. Sama dengan umat Islam yang lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang mengatakan Syiah sebagai mazhab yang kelima? Nah, apa pengertian mazhab? Nah, apakah bisa dikatakan sebagai mazhab di dalam Islam? Sementara akidah, fikih, muamalah, dan ibadah kaum Syiah sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Apakah bisa dikatakan sebagai mazhab Syiah? Mazhab yang kelima di dalam Islam? Enggak bisa. Enggak mungkin. Tidak. Ada lagi yang mengatakan, wah, nah, kita kan belum pernah masuk di tengah-tengah mereka. Harusnya kita masuk ke tengah-tengah mereka biar faham betul, kita mengerti. Saya tidak akan puas sebelum melihat dan menyaksikan secara langsung apa yang antum dan anda katakan dan jelaskan tadi. Astagfirullah. Ulama yang menyampaikan kepada kita, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau bukan sesuatu yang direkayasa. Ini semuanya adalah bukti, fakta dan kenyataan. Barakallahu fikum. Maka ada satu kesalahan tadi telah saya lakukan ketika penyampaian data. Barakallahu fikum. Satu kesalahan tolong dicatat sebagai kesalahan dan nanti mungkin sekaligus sebagai ralat. Jumlah pasukan atau prajurit muslim pada masa pemerintahan Al-Musta'sim Billah, nah, yang kemudian oleh Ibnul Al-Qami dikurangi. Seingat saya tadi dalam penyampaian menyebut 200 ribu. Nah, tapi kemudian saya baca ulang lagi tadi, tidak sampai 200 ribu, hanya separohnya 100 ribu. Jadi catat itu sebuah kesalahan dari saya. Barakallahu fikum. Nah, artinya ya kita luruskan kalau memang itu salah, jangan sampai kita berbuat zalim. Kan itu. Jadi yang dilakukan oleh Ibnul Al-Qami sebelum pasukan Tatar itu dia undang dan dia minta masuk ke kota Baghdad, jantung kekuatan umat Islam, jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu yang siap digerakkan jumlahnya 100 ribu personel. Saya ingat saya tadi begitu ya, saya menyebutnya 200 ribu. Jadi saya salah. Barakallahu fikum. Sekaligus ini sebagai ralat. Nah, ini lihat Yusuf Al-Qardawi. Nah, mengakui sendiri telah berusaha untuk melakukan takrib baina as-sunnati wa syiah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Tadi fatwa Lajnah Daimah jilid 2 halaman 86 sampai 87. Yang kita bacakan tadi, fatwa Lajnah Daimah jilid 2 halaman 86 sampai 87. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah pernah ditanya, min khilali ma'rifati samahatikum bitarikhir rafidah, ma huwa mawqifukum min mabda'i takribi baina ahli sunnati wa bainahum. Syekh Ibn Baz, mufti kerajaan Arab Saudi, pernah ditanya, nah, selama anda membaca sejarah kaum Syiah, kaum Rafidhah, bagaimanakah pendapat anda sendiri tentang usaha untuk mendekatkan, menyatukan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah? Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala menjawab, at-takribu baina rafidhati wa baina ahli sunnah ghairu mumkin li'anna al-aqidata mukhtalifah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, usaha takrib mendekatkan, menselaraskan antara faham Syiah rafidhah dengan ahli sunnah, ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, tidak akan mungkin terjadi karena akidahnya sudah berbeda. Fa'aqidatu ahli sunnati wal jamaah tauhidullah وإخلاصُ العبادةِ لله سبحانه، وأنه لا يدعى معه أحدٌ، لا ملكٌ مقربٌ ولا نبيٌ مرسلٌ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. ومن عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا والترضي عنهم والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وأن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم علي رضي الله عن الجميع، والرافضة خلاف ذلك. Kata beliau rahimahullah, jelas akidahnya sudah berbeda. Ahlus sunnah wal jamaah, akidah mereka dibangun di atas mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Tidak ada yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali Allah. Malaikat yang memiliki kedekatan dengan Allah, seorang nabi yang diutus pun tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Sementara orang-orang Syiah, mereka melakukan aktivitas yang sangat bertentangan dengan tauhidullah subhanahu wa taala. Nah, mereka para penyembah kubur. Mereka mengklaim a'immahnya, para imam mereka dan para imam mereka mengklaimnya bisa melakukan sesuatu. Nah, padahal hal itu termasuk kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatur alam semesta dan seterusnya. Nah, mereka menganggap dan meyakini bahwa a'immah mereka, para imam mereka. Nah, itu tidak pernah melakukan kesalahan baik besar maupun kecil. Nah, ini mereka. Barakallahu fikum. Wa annallaha subhanahu wa alladhi ya'lamul ghaib. Aqidah ahli sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui ilmu ghaib. Sementara Syiah, keyakinan mereka adalah al-bada. Sebelum terjadi, Allah tidak mengetahui. Ini akidah orang Syiah. Dan semuanya tertulis, tercatat di dalam kitab-kitab rujukan utama mereka. Beda kan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah? Akidah Ahlus Sunnah mencintai para sahabat. Semuanya tanpa terkecuali. Memintakan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Beriman bahwasanya para sahabat adalah makhluk Allah yang terbaik setelah para nabi. Dan yang terbaik adalah Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Uthman, kemudian Ali. Sementara orang Syiah mereka mencela, mencerca, mencaci maki, bahkan mengkafirkan mayoritas para sahabat. Nah, hanya beberapa nama yang selamat dari lisan mereka. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, dan tentunya Ali bin Abi Thalib menurut mereka. Selain orang-orang yang disebutkan tadi, sahabat-sahabat yang disebutkan tadi, itu dikafirkan oleh para pengikut Syiah. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana cercaan mereka kepada Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, dan sahabat-sahabat yang lain? Jelas. وَالرَّافِضَةُ خِلَافُ ذَلِكِ. Sementara kaum Syiah Rafidhah jelas berbeda dengan keyakinan ahli sunnah. Fala yumkinul jam'u bainahuma kama annahu la yumkinul jam'u bainal yahud wan nasara wal wathaniyin wa ahli sunnah. Maka tidak mungkin upaya untuk mengkompromikan antara ahli sunnah dengan pengikut Syiah. Sebagaimana halnya tidak mungkin mengkompromikan antara pengikut Yahudi, Nasrani, para penyembah patung dan berhala, para penganut animisme, tidak mungkin dikompromikan dengan ahlus sunnah sama. Fakadzalika la yumkinu at-takribu bainar rafidhati wa bain ahli sunnah li ikhtilafil aqidati allati awdahnaha. Oleh sebab itu tidak mungkin ingin mendekatkan, mengkompromikan antara rafidhah Syiah dengan ahlus sunnah, karena memang keyakinannya yang sudah berbeda seperti yang telah kita jelaskan tadi. Nah, pertanyaan berikutnya masih ditujukan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Wa hal yumkinu ta'amulu ma'ahum li dharbil aduwil khariji kasyuyiyyati wa ghairiha? Kalau begitu apakah memungkinkan bekerja sama dengan orang Syiah untuk menghadapi musuh dari luar seperti orang-orang komunis misalkan atau yang lain? Bisa? Asy-Syaikh bin Baz menjawab, la ara dzalika mumkina. Saya berpendapat hal itu tidak mungkin dilakukan. Naam. Bal yajibu ala ahli sunnati an yattahidu wa an yakunu ummatan wahidatan wa jasadan wahida. Bahkan mestinya ahli sunnah mereka yang bersatu satu dengan yang lainnya, menjadi satu kesatuan umat seperti satu tubuh. Wa an yad'u rafidah an yaltazimu bima dalla alaihi kitabullah wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam minal haq. Kemudian ajak mereka kaum Syiah Rafidah untuk komitmen dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kebenaran. Fa iniltazamu bidzalika saru ikhwanana wa alaina an nata'awana ma'ahum. Kalau misalkan mereka mau bertaubat, orang-orang Syiah itu betul-betul bertaubat, jelas mereka menjadi saudara kita lagi. Kita akan bekerja sama dengan mereka. Amma madamu musirrina ala ma hum alaihi min bughdhis sahabah wa sabbis sahabah illa nafaran qalila wa sabbis siddiq wa umar wa ammati ahli al-bait ka'aliin radhiyallahu anhu wa fatimah wal hasan wal husain wa i'tiqadihim fil a'immatil itsnai asyara annahum ma'sumun wa annahum ya'lamun al-ghaiba kullu hadha min abtalil batil wa kullu hadha yukhalifu ma 'alaihi ahlu sunnati wal jama'ah. Nah, kalau misalkan mereka mau bertobat dan rujuk, iya jelas kita akan bekerja sama. Tapi selama mereka masih seperti itu, membenci sahabat, mencaci maki semua sahabat kecuali beberapa orang saja, mencela sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mencela mayoritas ahlul bait Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan Ali pun tidak lepas dari cercaan mereka. Bahkan Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain pun tidak lepas dari cacian mereka. Jangankan mencaci, bukankah mereka telah melakukan pengkhianatan kepada Ali, kepada Al-Hasan, kepada Al-Husain? Mereka juga meyakini bahwasanya dua a'immah mereka itu ma'sum, tidak mungkin melakukan kesalahan baik besar maupun kecil. Mereka juga meyakini bahwasanya para a'immah mereka mengetahui ilmu ghaib. Kullu hadza min abqalil batil. Semua yang telah kita sebutkan tadi jelas-jelas kebatilan yang betul-betul sangat batil. Semua ini tentu berbeda dengan keyakinan dan akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, pertanyaan tadi berasal dari majmu' fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, jilid 5 halaman 130 sampai 131. Nah, maka barakallahu fikum. Ya, jelaslah insyaallah ta'ala bahwa usaha untuk mengkompromikan antara pemahaman ahlu sunnah, pemahaman umumnya kaum muslimin, nah, dengan Syiah, itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, bahkan tidak boleh dilakukan. Ketika kita menyebut tidak mungkin dilakukan, bukan berarti ya coba dulu. Dalam urusan seperti ini tidak ada istilah coba-coba. Nah, sudah prinsip kita jelas. Prinsip kita jelas. Tidak akan pernah mau duduk bermajlis dalam satu forum berbicara tentang Islam, nah, bersama dengan orang Syiah. Nah, apapun resikonya, tidak boleh kita bermajlis dengan mereka. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita tutup, ada poin pembahasan penting yang harus diingat juga, bahwa orang-orang Syiah memiliki prinsip at-taqiyah. Prinsip at-taqiyah. Nah, menurut mereka sendiri, orang-orang Syiah, pengertian dari at-taqiyah adalah kitmanul haq wasitrul i'tiqadi fihi wa mukatamatul mukhalifin wa tarku mudhaharatihim bima yaqibu dhiddin awid dunya. Tokoh besar mereka yang bergelar Al-Mufid, nah, menyatakan at-taqiyah itu artinya menyembunyikan kebenaran, menutup-nutupi akidah yang benar. Nah, tidak menampakkannya kepada orang-orang yang tidak sepemahaman dengan Syiah. Nah, tidak menunjukkan di hadapan mereka, karena hal ini akan mendatangkan madarat untuk agama dan dunia. Ini menurut mereka sendiri. Nah, ada sekian banyak pengertian tentang at-taqiyah, tetapi intinya, inti dari at-taqiyah adalah menampakkan bahwa mereka adalah bagian dari ahlus sunnah, sementara mereka di dalam hati menyimpan madhab syiah, membenci ahlus sunnah. Nah, untuk menguatkan prinsip taqiyah ini, orang-orang syiah mereka secara lancang berdusta atas nama Ali bin Abi Thalib dan putra-putranya. Mereka menyebut bahwasanya Ali bin Abi Thalib menyatakan, dan tidak mungkin Ali bin Abi Thalib mengatakannya, at-taqiyatu min afdali a'malil mu'min. Tidak mungkin Ali bin Abi Thalib menyatakan ini, taqiyah itu merupakan amalan seorang mukmin yang paling baik. Ali bin Abi Thalib, mereka sebut mengatakan yang seperti ini. Siapa Ali, siapa mereka? Apa mungkin Ali bin Abi Thalib menyatakan yang seperti ini, seorang pemberani? Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak dan remaja. Di saat orang-orang Quraisy membenci Nabi alaihi salatu wasalam dan memerangi dakwah Islam, Ali bin Abi Thalib tampil. Masih muda belia, remaja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Ali bin Abi Thalib diminta oleh Nabi menggantikan posisinya di kamarnya, di atas ranjangnya sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib berani. Ali bin Abi Thalib mengikuti semua pertempuran. Nah, kecuali satu pertempuran. Waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pimpinan kota Madinah. Ali bin Abi Thalib yang ditakuti oleh musuh, disegani oleh lawan, itu Ali bin Abi Thalib. Seorang diri, nah, berperang, bertempur. Enggak mungkin Ali bin Abi Thalib mengatakan at-taqiyatu min afdali a'malil mu'min. Menyembunyikan itu adalah amalan mukmin yang paling baik. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apalagi secara sanad dan semuanya itu tidak ada asalnya sama sekali seperti ini. Mereka juga menukilkan bahwa Al-Husain ibnu Ali menyatakan. Nah, menyatakan, dan itu sekali lagi tidak mungkin diucapkan oleh Al-Husain ibnu Ali. Kata mereka, Al-Husain pernah mengatakan, laulat taqiyatu ma'urifa waliyuna min aduwina. Kalau bukan karena prinsip taqiyah, dari mana kita akan tahu siapa yang menjadi loyalis kita, siapa yang menjadi musuh kita? Tidak mungkin mereka itu semua adalah para pemberani. Barakallahu fiikum. Nah, bahkan mereka menyebutkan Al-Husain berkata, fa innahu la imana liman la taqiyata lahu. Orang yang tidak melakukan taqiyah berarti tidak ada iman di dalam hatinya. Nah, ini nukilan-nukilan dari mereka. Barakallahu fiikum. Nah, Al-Hasan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, mereka semua hidup di masa kejayaan Islam. Mereka hidup di masa-masa emas dan suksesnya Islam. Mereka hidup di masa kekuatan Islam begitu besar. Nah, lalu apa mungkin mereka-mereka, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan dan Al-Husain serta yang lainnya, menyatakan bahwasanya taqiyah, menyembunyikan itu lebih baik, bahkan menjadi bagian dari iman? Nah, mereka menganggap orang yang tidak melakukan taqiyah seperti halnya orang yang meninggalkan ibadah salat. Nah, mereka meyakini, nah, bahwa taqiyah itu adalah 9/10 dari agama. Nah, jadi kalau misalkan agama dibagi menjadi 10 bagian, 9 bagiannya adalah taqiyah. Waladzina liman la taqiyata lah. Mereka juga mengatakan agama itu tidak akan mungkin dimiliki seseorang kalau dia tidak melakukan taqiyah. Jadi taqiyah itu barakallahu fiik Menurut orang Syiah menjadi prinsip utama dalam ideologi mereka. Bukan hanya dalam keadaan darurat, dalam keadaan tersudut, bukan. Dalam keadaan lapang pun seperti itu, tetap mereka melakukan taqiyah. Karena itu sudah menjadi akidah mereka. Barakallahu fikum. Nah, mereka ulama-ulama Syiah, nah, menyebut negeri-negeri Islam sebagai negeri taqiyah. Darul Islam sebagai darul taqiyah. Nah, mereka menyebut negeri-negeri Islam sebagai negeri batil. Mereka menyebut negeri-negeri Islam sebagai negeri zalim. Ini orang Syiah. Nah, apalagi Arab Saudi. Kebencian mereka kepada Arab Saudi. Subhanallah. Nah, tembus-tembus tulang dan sumsum mereka. Sehingga sekian banyak usaha kan mereka lakukan. Barakallahu fikum. Untuk menjelek-jelekkan pemerintah Saudi. Untuk membuat kekacauan. Baik di perbatasan maupun di dalam wilayah kerajaan Arab Saudi. Dan itu akan tetap terus mereka lakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, na'am barakallahu fikum, senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kerajaan Arab Saudi dan yang lainnya, yang tetap teguh dan tegar memperjuangkan madhab ahli sunnati wal jamaah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu tujuan prinsip dari taqiyah itu apa? Ternyata prinsip itu dijadikan sebagai taqiyah itu dijadikan sebagai sebuah prinsip untuk tujuan-tujuan penting menurut mereka. Nah, yang pertama, barakallahu fiikum. Nah, mereka gunakan prinsip ini untuk mewujudkan usaha mereka menyuarakan seruan at-taqrib bainas sunnati wa syiah. Nah, mereka melakukan pendekatan kepada kaum muslimin dengan berpura-pura bahwa syiah itu tidak seperti yang dibayangkan, syiah itu tidak seperti yang dibicarakan, syiah itu seperti umumnya kaum muslimin. Nah, ini taqiyah yang dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, at-taqiyah itu mereka lakukan, barakallahu fikum, hanya untuk mencari pembenaran ketika di dalam kitab-kitab mereka sendiri ada riwayat-riwayat, nah, yang ternyata cocok dengan akidah ahli sunnah, bertentangan dengan akidah syiah. Artinya di dalam kitab-kitab syiah itu kan sekian banyak pendapat itu kan bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, itu jelas dan pasti kontradiktif, itu pasti ditemukan di dalam buku-buku utama Syiah, literatur-literatur penting mereka itu pasti terjadi kontradiksi. Nah, sehingga misalkan ketika kita sampaikan, lihat nih dalam kitab kalian begini, ulama kalian mengatakan Abu Bakar demikian, Umar demikian, pujian kepada para sahabat, mereka hanya menjawab itu taqiyah dari para ulama kami. Bisa dipahami? Itu hanya bentuk taqiyah dari para ulama kami. Nah, sebagai contoh misalkan ada beberapa hadis yang mereka riwayatkan, nah, tentang pujian kepada para sahabat. Nah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam menikahkan Uthman bin Affan dengan kedua putrinya. Itu mereka juga sebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam menikahkan putrinya dengan Abul As ibn Rabi'. Demikian juga riwayat yang menyebutkan Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulthum, dinikahkan dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar ibn al-Khattab mereka katakan sebagai tokoh kesesatan. Orang Syiah menyatakan seperti itu. Nah, itu semua ada dalam beberapa riwayat pada buku mereka, disebutkan seperti itu. Nah, ketika kita menyatakan, loh lihat ini, oh, dalam buku kalian sendiri aja seperti ini kok. Nah, atau misalkan ada pengikut Syiah membaca, yang Allah berikan kecerdasan, Allah berikan hidayah untuk mereka. Loh, kok seperti ini kitab-kitab kita? Kok bertentangan satu dengan yang lain? Terjadi kontradiksi. Ditanyakan kepada gurunya, ditanyakan kepada mursyidnya, ditanyakan kepada syekhnya. Jawabannya, itu taqiyah. Itu taqiyah. Kan tahu sendiri, Syiah itu taqiyah harus bagaimana. Nah, Makanya mereka betul-betul memegang prinsip at-taqiyah. Nah, sebab mereka sendiri barakallahu fikum mengakui, nah, bahwa at-taqiyah itu, nah, bisa menjadi jalan keluar dan solusi ketika kontradiksi itu ditemukan dalam karya-karya mereka. Nah, bahkan mereka sendiri mengatakan manatul ahkam la takhlu min syaubin wa raibin wa taraddudin likathratil ikhtilafat fi ta'arudil adillah wa tadafu'il amarat. Nah, jadi taqiyah itu ditetapkan sebagai solusi dan jalan keluar karena ternyata hukum-hukum yang mereka bicarakan dan bahas serta mereka tetapkan di dalam karya-karyanya itu tidak bisa lepas dari keraguan-raguan, kebimbangan. Nah, karena banyaknya perbedaan pendapat, nah, kontradiksi dalil menurut keyakinan mereka dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita hubungkan dengan apa beberapa poin yang telah kita sebutkan dari kemarin sore sampai tadi tentang sejarah apa namanya sejarah Syiah begini begini begini dan begitu. Nah, jangan sampai kita kemudian mundur, ragu hanya karena membaca, mendengar. Nah, seseorang mengatakan, "Oh, Syiah itu tidak seperti itu, Mas. Silahkan Anda datang ke tempat kami. Silahkan Anda berkunjung ke rumah kami. Silahkan Anda periksa sendiri pesantren-pesantren kami. Baca perpustakaan-perpustakaan milik kami. Baca semua, silahkan diperiksa. Tidak ada yang disebutkan tadi itu. Enggak benar, Al-Quran kita sama. Saya juga mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Nah, saya kalau menyebut Abu Bakar As-Siddiq juga mengucapkan radhiyallahu anhu. Menyebut nama Umar Uthman juga tetap menyatakan radhiyallahu anhu. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh orang. Maka barakallahu fikum, orang seperti ini harus segera ditinggalkan. Tidak perlu pamit, apalagi mengucapkan salam. Kalau sudah seperti itu, tinggal pergi aja. Mas, jangan ucapkan satu kata pun. Nah, karena orang seperti ini berarti sudah tinggi tingkatnya. Sudah sampai pada tingkatan at-taqiyah. Enggak, tidak ada mut'ah kok di antara kami. Kami juga paham seperti itu tidak boleh. Nah, sekali lagi itu taqiyah. Barakallahu fik. Itu semua taqiyah. Nah, prinsip bohong mereka. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mendengar sedikit paparan ini, maka ada beberapa poin penting yang harus kita ingat selalu. Yang pertama, kebencian kita kepada kaum Syiah bukan berarti membenarkan tindakan zalim dan perbuatan melanggar hukum positif di negeri ini. Kalau benci, jangan tanya. Kita benci kepada Syiah. Nah, kalau tentang permusuhan, jangan tanya. Permusuhan kita kepada kaum Syiah tidak bisa dibendung. Nah, kalau ditanya tentang kesesatan Syiah, jangan ditanya. Sesat. Sesat. Enggak, sesat. Pokoknya sesat. Tapi jangan sampai barakallahu fikum kebencian kita, keyakinan mereka adalah kaum yang sesat, lalu menjadi alasan kita berbuat zalim kepada mereka. Nah, sehingga melanggar hukum atau undang-undang positif di negeri ini. Artinya saking bencinya, wah, kita orang Syiah ya. Punya tetangga orang Syiah, rumahnya dilemparin, rumahnya dibakar, orangnya dipukul, misalkan. Tidak, tidak seperti itu Ahlus Sunnah. Nah, itu bukan hak kita, bukan wewenang kita. Tugas kita sebagai muslimin, sebagai warga negara yang baik, hanya sebatas mengingatkan dan menjelaskan. Kalau sampai pada tingkatan seperti itu, kita serahkan kepada aparat yang berwenang. Sampaikan bahwasanya masyarakat kami resah karena keberadaan orang ini yang ternyata menyerukan serta mengajak pemahaman Syiah. Sampaikan. Maka jangan terpancing. Sekalipun mereka memancing Ahlus Sunnah, jangan terpancing. Nah, urusannya bukan masalah pukul-pukulan, tawuran, atau perkelahian. urusannya bukan masalah pertempuran dan peperangan antara kita dengan mereka, bukan. Nah, urusannya adalah barakallahu fikum, bagaimana secara benar, secara syar'i, terbimbing, bersikap terhadap kaum Syiah. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan, bahkan teori ini termasuk teori yang dibenarkan. Nah, ketika misalkan komunitas Syiah di beberapa tempat, mereka justru menjadi pemicu, mereka memancing emosi umat Islam. Nah, seperti kasus di Sampang, Madura misalkan. Nah, itu tidak susah untuk tidak dikatakan teori itu disengaja oleh orang Syiah. Nah, hanya untuk barakallahu fikum mengundang simpati terhadap mereka. Sekarang kasus Sampang terjadi. Ada sebuah kampung Syiah diserang, dibakar. Orang-orangnya melarikan diri. Apa yang terjadi? Menjadi sorotan media massa. Nah, menjadi buah bibir dan buah pembicaraan setiap orang. Diekspos di berbagai media, elektronik maupun cetak. Nah, mengundang simpati atas nama kemanusiaan. Nah, aparat keamanan dikirim, kampungnya malah dijaga. Nah, mereka ditampung di lapangan bola, dibuatkan kemah-kemah darurat. LSM masuk, berbagai macam kelompok masuk di sana. Nah, di syuting, di ekspos dan seterusnya. Digambarkan kasihan ibu-ibu, yang disorot ibu-ibu, yang disorot orang-orang tua, yang disorot anak-anak. Diceritakan mereka tidak bisa melakukan aktivitas normal, mereka tidak bisa berjual beli, nah, mereka tidak bisa sekolah anak-anaknya, nah, mereka kekurangan makanan, mereka kasihan tinggal di tenda-tenda darurat. Nah, disorot kampung yang dibakar, dilihat Al-Qur'annya, disorot ketika mereka membaca Al-Qur'an, lihat Al-Qur'annya sama penerbit Toha misalkan, Toha Semarang. Nah, itu disorot barakallahu fiik. Sehingga orang yang tidak paham tentang agama, orang yang awam pengetahuannya tentang Islam, akhirnya aduh kasihan ya, masya Allah, sudah sama-sama manusia, hamba Allah, kita itu diciptakan bukan untuk seperti ini, mengundang simpati. Nah, barakallahu fiikum. Setelah itu akhirnya tokoh-tokoh Syiah muncul di televisi, di media massa dan yang lainnya, seperti Jalaluddin Rahmat. Nah, akhirnya tampil kan di televisi, diwawancara, karena dia si khabith ini, nah, penjahat di dalam Islam ini, Jalaluddin Rahmat, akhirnya diwawancara karena dia dianggap sebagai tokoh dan pemimpin di kalangan komunitas Syiah. Akhirnya apa? Semua orang yang mendengar dan melihat serta menyaksikan terkena racun pemikirannya. Dia yang mengatakan ketika waktu itu diekspos, barakallahu fikum, kata Jalaluddin Rahmat, kami Syiah ini sama dengan Ahlus Sunnah, dengan kaum muslimin yang lainnya. Memang bedanya ada. Kalau Ahlus Sunnah mengamalkan Islam dengan menerima hadis Nabi dari semua sahabat, kami tidak. Kami mengamalkan Islam memilih hadis-hadis yang datang melalui jalur Ahlul Bait. Bedanya cuma itu, yang lainnya sama. Ini kan syubhat. Nah, itu takiyah, kan gitu ya. Jadi jangan, terus gimana jawab syubhat itu Ustaz? Itu takiyah kok bingung. Sudah diajari kok bingung. Takiyah itu, sudah dibaca kok tadi penukilan dari para ulama mereka seperti apa. Mencaci maki para sahabat. Kan gitu ya, bahkan Ali pun mereka khianati. Enggak usah bingung sih, kalau ada syubhat, takiyah. Ustaz sama Ustaz, takiyah. Kan gitu. Barakallahu fikum. Jadi jangan terpancing ya. Jangan terpancing, terus kita buat rencana aja lah. Ngebom markas Syiah di Pekalongan misalkan. Ini enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Barakallahu fiik. Yang jelas kita didik kaum muslimin, kita didik keluarga kita, istri dan anak-anak kita, didik dengan akidah yang sahihah, manhaj yang salim, manhaj yang benar. Semoga itu semua menjadi wasilah membentengi mereka dari pemahaman Syiah. Nah, nasihat yang kedua, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah, marilah kita tingkatkan semangat untuk ngaji, belajar Islam, meningkatkan kualitas ilmiah kita, sehingga peran dan sumbangsih kita di dalam menyebarkan dakwah salafiyah itu semakin berkembang juga. Nah, sehingga prinsip kita bukan, wah saya bodoh, bisa bantunya cuma dengan tenaga. Aduh saya sibuk, jadi bisa bantunya cuma dengan dana. Ahlan wa sahlan, Anda ingin membantu dakwah dengan tenaga, jazakallah khairan. Anda ingin membantu dakwah salafiyah dengan dana dan biaya, jazakallahu khairan. Anda ingin membantu dengan pikiran dan usulan, ahlan wa sahlan, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah. Tetapi apakah Anda tidak tertarik? Apakah Anda tidak berminat untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Berjihad di semua bidang. Berjihad fi sabilillah. Ikut terlibat dalam kegiatan dakwah. Dalam tenaga, biaya, juga ilmu untuk menyampaikan. Anda tidak tertarik? Atau merasa cukup, enggak lah, saya tenaga aja lah. Saya enggak nyandak pikirannya. Astagfirullah. Syaitan itu menghalangi Anda untuk belajar Islam. Menghalang-halangi Anda. Serta menyurutkan semangat Anda untuk lebih dalam lagi mempelajari Islam. Islam itu agama yang mudah. Ilmu-ilmu yang diajarkan di dalamnya pun sangat mudah serta ringan. Itu semua kembali kepada tekad dan semangat kita. Nah, terlalu banyak contoh para ulama yang belajar setelah mereka usianya tua, lanjut usia. Sudah banyak contoh para ulama kita yang sejak kecil dianggap bodoh. Nah, dianggap tidak memiliki kecerdasan. Tapi dengan ketekunan, sebab ketekunan, Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka. Nah, alasan apa lagi yang mau diambil? Itu nasihat yang kedua, barakallahu fikum. Ayo ikut berpartisipasi di dalam dakwah dengan dalam semua bidang. Harta alhamdulillah, tenaga iya, waktu, pikiran, saran alhamdulillah, barakallahu fik, juga ilmu. Agar kita memiliki kemampuan, jangan anu aja, saya temukan dengan ustaz aja gimana? Kan itu. Cuma bilang apa? Anda ikut Syiah. Syiah itu sesat. Sesatnya gimana, Mas? Waduh saya anu aja, nanti saya beri janji sama ustaz saya gimana? Iya kalau dia mau. Kapan lagi ketemu? Nah, kenapa Anda tidak langsung menyatakan Syiah itu begini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, apalagi orang itu ternyata masih coba-coba, masih mencari kebenaran. Saya itu bingung Mas, banyak kelompok di dalam Islam. Saya kemarin sudah masuk LDII, ternyata betul-betul sesat itu. Kan gitu. Saya sudah belajar di MTA, MTA sesat juga Mas. Saya masuk di ini sesat-sesat. Lah ini saya mau coba Syiah ini. Kan gitu, mau coba Syiah. Kan itu. Apa kemudian? Aduh, anu satu minggu lagi. Iya, satu minggu dia sudah belajar ngaji di kalangan Syiah sudah berapa kali. Nah, kapan kesempatannya nanti ketemu ustaz, nanti ketemu ustaz. Ustaznya dihubungi juga susah karena sibuk kan? Kan ini. Mestinya Anda memposisikan diri sebagai ustaz. Kalau nama Anda Abdul Malik jadi Ustaz Abdul Malik. Kan gitu. Nama Anda Husain jadi Ustaz Husain. Ustaz Husain orang Syiah itu misalkan bertaubat, alhamdulillah begitu ya Mas Husain. Iya. Cerita, saya dapat hidayah ini alhamdulillah dengan sebab Ustaz Husain. Nanya-nanya Ustaz Husain kisopo. Kok kayaknya gak pernah ya kita dengar nama Ustaz Salafi di Indonesia. Ustaz Husain, siapa Ustaz Husain? Ya, jangan-jangan Ustaz Husain Ambon, Bang Uceng. Kan gitu. Kayaknya enggak wong ini kejadian di Cirebon kok. Siapa Ustaz Husain? Ternyata Ami Husain Basri. Gitu. Om Husain Bajri jadinya Ustaz Husain Bajri. Kenapa? Mampu untuk menjelaskan Syiah itu begini, Syiah itu begini, Syiah itu begini. Bukan cuma Syiah. Ya yang terorisnya segala macam. Ya jazakallah khairan barakallahu fiik. Anda sudah mengembalikan, merujuk masalah kepada ahlinya. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Tindakan Anda benar, betul benar, enggak salah. Ketika Anda berdiskusi sama orang ingin menjelaskan, sebentar saya tanyakan Ustadz dulu. Atau nanti malam kita ikut kajian Ustadz, nanti ada waktu saya pertemukan Anda dengan Ustadz. Itu barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Tapi jangan sampai kesempatan ini hilang. Jangan sampai tangkapan ini lepas lagi. Nah, maka caranya ya, tingkatkan semangat untuk ngajinya. Tingkatkan semangat untuk belajarnya. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir insyaAllah. Nah, yakinlah bahwasanya hadad din innallaha sayansuruh. Kita harus yakin bahwasanya agama ini adalah milik Allah. Allah yang akan membela. Allah pasti menolong. Jadi jangan sampai opini, berita, wacana, informasi apapun tentang Syiah, tentang kehebatan orang Syiah, makar mereka, rencana mereka, nah, tipu daya mereka, mereka punya lahan begini, membangun ini dengan sokongan dana, mereka berangkatkan pelajar ke Iran, mereka kirim tokoh-tokohnya ke Indonesia, tokoh-tokohnya pun demikian, cerita dan informasi seperti ini, imigran gelap dari Iran, kan itu pasukan Iran, kapal perang Iran merapat di Indonesia, cerita, kayak gini ya. Jangan lupa saudaraku, innallaha sayansuru hadad din, pasti Allah akan menolong dan membela agama ini. Nah, jangan engkau sangka engkau lah yang akan menolong dan membelanya. Allah yang akan membela. Sebabnya Anda. Tapi untuk menjadi sebab yang baik, ya tingkatkan kualitas belajarnya. Na'am barakallahu fiik. Jangan sampai muncul rasa takut di dalam hati kita. Ternyata Syiah pengaruhnya begini. Wah, bayangkan kalau misalkan negara Indonesia terus jadi negara Syiah. Kan itu. Menteri-menterinya Syiah, pejabat-pejabatnya Syiah, masuk dalam tubuh TNI dan Polri dan seterusnya. Begitu mikirnya sampai enggak bisa tidur itu. Bayangkan, waduh, kalau Jakarta seperti Teheran gimana? Ya Allah, ya Allah. Ya rasa takut itu, khawatir, waspada ya betul benar. Tapi jangan sampai kemudian melupakan tugas utama Anda. Tugas utama Anda itu belajar. Nah, rasa takut kok tidak diberikan solusi? Keliru. Silakan Anda takut, hati-hati, khawatir boleh. Khawatir kalau misalkan terkena syubhat Syiah, khawatir kalau misalkan keluarga atau kerabat Anda terkena pemahaman Syiah, silakan. Tapi Anda harus berusaha menjadi salah satu benteng kokoh yang menghalangi penyebaran paham Syiah di tengah-tengah kita. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam rangkaian taklim atau daurah lima hadiah ussalaf di Cirebon ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan di sini, bila memungkinkan ya kita jawab. Kalau tidak, di sini ada orang tua kita, Ustaz Muhammad Asewet, bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Apakah kaum Syiah sudah masuk ke Indonesia? Sudah. Sudah masuk di Indonesia. Bahkan ada beberapa teori sejarah menyatakan bahwa paham Syiah sudah lama masuk di Indonesia. Itu dilihat atau terindikasi dari beberapa kegiatan yang dikatakan sebagai kegiatan budaya, adat, istiadat, kebiasaan orang di negeri Indonesia ini yang ternyata banyak kemiripannya dengan kebiasaan orang Syiah. Seperti perayaan 10 Muharram, Asyura. 10 Muharram di berbagai tempat seperti di Bengkulu atau di Sulawesi sana ada kegiatan-kegiatan seperti apa namanya? Persis. Nah, merayakan atau mengingat terbunuhnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, jadi sudah masuk, Indonesia sudah masuk. Nah, jelas apalagi pasca reformasi ketika media apa namanya betul-betul terbuka lebar, kerannya deras terbuka, itu arus pemahaman Syiah masuk bebas. Na'am barakallahu fikum. Kalau di beberapa kota besar pemahaman Syiah dimasukkan melalui isu nikah mut'ah, karena mereka meyakini bahwasanya mut'ah itu adalah bagian dari agama. Jelas anak-anak muda itu tertarik. Karena mereka mendapatkan legalitas untuk melakukan syahwat, memenuhi syahwat mereka atas nama agama. Ciri-ciri kaum Syiah itu seperti apa Ustaz yang mudah dikenali? Ya, mereka sendiri seperti yang saya katakan, yang dinukil dari para ulama, mereka sendiri melaksanakan prinsip taqiyah. Orang Syiah tulen saja dalam kehidupan sehari-hari menampakkan dirinya seperti seorang muslim biasa. Nah, seorang muslim biasa. Nah, maka ya berhati-hatilah di dalam memilih teman, itu saja pesan saya. Adapun ciri-cirinya ya seperti telah kita terangkan dan terangkan oleh asatidzah lainnya tentang apa namanya pola pikir dan ideologi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana keadaan dan upaya Syiah di Indonesia? Siapakah tokoh-tokoh orang Indonesia yang harus kita waspadai yang membawa paham atau pemikiran Syiah di Indonesia? Wah, banyak sekali ini. Nah, Jalaluddin Rahmat, Haidar Bakir, pendiri penerbit Al-Mizan itu, nah, Profesor Umar Syihab, nah, adiknya juga Quraisy Syihab, dan orang-orang yang mengagungkan mereka. Nah, yang mengagungkan mereka. Nah, itu sudah bisa terbaca insya Allah. Mohon dijelaskan tentang ciri yang paling mudah dikenali seseorang memiliki pemahaman Syiah, sehingga kita akan berhati-hati atasnya. Sama dengan pertanyaan tadi. Masalahnya sekarang barakallahu fikum, mereka itu menjadikan takiyah sebagai prinsip. Jadi takiyah itu dilakukan bukan karena dalam keadaan darurat saja, itu harus dilakukan. Dalam keadaan susah, senang ya tetap takiyah. Nah, apakah boleh mencaci maki orang-orang Syiah? Jazakallahu khairan. Nah, mencaci maki dalam arti apa? Kalau menjelaskan tentang kesesatan mereka silakan. Tapi kalau mencaci mereka dengan kata-kata yang apa namanya? Kata-kata yang tidak benar. Nah, itu barakallahu fikum ya, jelas tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Apa namanya? "Wa qulu qawlan sadida." Kan gitu ya. "Wa qulu qawlan sadida." Ucapkanlah kata-kata yang baik, yang lurus, yang benar, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kalau mencaci maki sampai melampaui batas kewajaran itu juga tidak boleh. Nah, misalkan ada tetangga Syiah. Nah, saking jengkelnya kita panggil, "Hei, anak zina." Enggak boleh. Nah, walaupun mereka juga menerapkan serta mempraktikkan nikah mut'ah, tapi dari mana kita tahu kalau dia adalah anak zina? Itu juga tidak boleh. "Hei, anak zina, hei pencuri." Misalkan. Curi apa? Nah, barakallahu fikum. Tolong antum jelaskan permasalahan anak keturunan dari Imam Husain itu sendiri sampai saat ini yang digelari dengan habaib. Apakah sanad periwayatannya benar-benar sahih bahwa mereka para habaib memang anak keturunan Husain? Wallahu alam. Nah, wallahu alam, saya tidak tahu. Siapakah tokoh pembesar Syiah di Indonesia sekarang ini? Tadi sudah disebutkan beberapanya. Apakah Yayasan Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia milik orang Syiah? Ya, milik orang Syiah. Demikian juga ABI, Yayasan ABI Ahlul Bait Indonesia. Bagaimanakah cara mengetahui seorang telah berpemikiran Syiah? Nah, itu tadi maksudnya takiyah itu ya. Prinsip takiyah itu barakallahu fi. Kalau ciri-cirinya ya jelas dalam keyakinan mereka. Nah, seperti Al-Qur'an itu tidak belum sempurna, kebencian mereka kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, terutama kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang lainnya. Nah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, bisa dikatakan sebagai batu ujian untuk mereka, ahlu sunnah ataukah bukan. Ketika Anda membaca buku-buku biografi tentang sahabat Nabi, maka tolong yang dibaca pertama kali tentang biografi Muawiyah bin Abi Sufyan. Misalkan ada buku isinya biografi sahabat-sahabat Nabi, Anda bingung ini yang nulis ahlu sunnah atau bukan. Jadi sebelum membaca yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya, langsung cari. Atau mungkin di aplikasi Android ada itu. Nah, ada aplikasi dalam Android yang menyebutkan biografi ringkas para sahabat Nabi. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ditanya sama seorang ikhwan, "Ini gimana Ustaz membaca seperti ini?" Yang pertama saya buka, Muawiyah bin Abi Sufyan. Isinya celaan, cercaan segala macam. Udah, tutup, hilangkan. Nah, karena isinya cacian semua kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebutkan nama penerbit buku-buku Syiah di Indonesia. Itu tadi, Mizan. Dan anak-anak perusahaannya, banyak sekali anak perusahaannya. Ustadz, gimana tanggapan kita terhadap Iran yang akan kerjasama dengan NKRI pada proyek pembuatan PLTA di Indonesia? Apa nasihat kita untuk pemerintah? Kalau misalkan Anda memiliki akses kepada pemerintah, sampaikan. Nah, sampaikan kepada mereka yang memang memiliki apa namanya kuasa dalam hal ini, memang pemegang kebijakan. Nah, memang betul-betul pemegang kebijakan. Silakan disampaikan kalau punya akses. Nah, tapi kalau misalkan tidak punya akses, barakallahu fikum, banyak-banyaklah berdoa semoga Allah selamatkan bangsa kita dari pemahaman sesat Syiah. Semoga Allah selamatkan kaum muslimin di negeri ini dari pemahaman sesat Syiah. Jadi barakallahu fikum, yang ingin saya tekankan juga barakallahu fik, yang ingin saya tekankan juga, jangan sampai konsentrasi kita kepada musuh melupakan kita, membuat kita lupa meningkatkan kualitas kita sendiri. Nah, saya gambarkan begini, kita sedang berperang. Musuh kita banyak. Musuh kita itu dari depan, belakang, kanan, kiri selalu mengintai kita. Nah, jangan sampai kewaspadaan kita untuk ngawasi musuh terus. akhirnya membuat apa namanya prajurit-prajurit yang ada di dalam benteng milik kita itu kemudian lupa latihan, lupa istirahat, lupa makan, kan gitu ya, servis senjatanya, membersihkan senjatanya, jangan sampai sibuk lihat musuhnya terus. Nah, pasukan mestinya kan dibuat shift, kan begitu ya, kita yang berjaga, kalian tidur dulu. Nah, ada bagian logistik ngurusi makanan. Nah, ada yang memang bagian untuk meningkatkan apa skill dan kemampuan prajurit, itu kan ditempuh, bukan rame-rame semua ngelihat di atas benteng, bukan begitu, paham maksud saya? Artinya jangan sampai kita terlalu konsentrasi pada musuh, Syiah begini, nanti begini, sementara kekuatan kita sendiri tidak ditingkatkan kualitasnya. Nah, kelemahan kita tidak ditutup, celah-celah yang ada di antara kita itu kemudian masih terbuka menganga, jangan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, barakallahu fikum, sudah berjanji dalam Al-Qur'an. Naam. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti tolong kalian dan Allah tetapkan telapak-telapak kaki kalian. Bagaimana cara menolong agama Allah? Ya dengan mempelajari agama Allah lebih dalam. Jangan cuma puas di permukaan. Wah, di permukaan ajalah enak. Dalami, selami. Nah, karena masih banyak apa namanya ilmu-ilmu di dalam Islam yang belum kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Walayansurannallahu man yansuruh." Allah pasti akan menolong dan membela orang-orang yang menolong serta membela agamanya. Caranya belajar. Terus belajar, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan imannya, tingkatkan ibadahnya, perbaiki kualitas salat kita. Nah, Allahu Jalla wa'ala juga berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi hak, keharusan bagi kami, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang yang beriman. Selama Anda mukmin, selama Anda beriman, Allah pasti tolong Anda. Walaupun jumlah Anda sedikit. Nah, walaupun kemampuan finansial, media dan segala macamnya sedikit kecil, selama Anda beriman, Allah pasti akan menolong kalian. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa kali kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Secara media kita enggak punya apa-apa. Mereka punya televisi, mereka punya radio, mereka punya media cetak, punya penerbitan, punya akses kemana-mana, punya jaringan, dana internasional. Mereka punya segala-galanya. Tapi jangan lupa, asalkan Anda beriman, betul-betul beriman, meningkatkan kualitas iman, Allah pasti akan menolong. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, apakah karena sudah tua bisa dijadikan alasan untuk tidak mempelajari bahasa Arab? Oh, tidak bisa. Enggak bisa. Karena Islam ini bukan hanya untuk anak-anak muda, Bapak. Islam ini bukan hanya untuk anak-anak kecil, Bapak. Islam ini untuk laki-laki, untuk perempuan. Islam ini untuk anak-anak, untuk pemuda, dan juga untuk orang tua. Bahkan Islam ini juga untuk mereka yang mau meninggal dunia. Nah, tetap dipelajari. Nah, seharusnya memang metodenya berbeda. Memberikan pelajaran bahasa Arab kepada anak-anak, remaja, dan orang tua. Kalau sama orang tua ya jangan terlalu dipaksa. Kalau misalkan muridnya orang tua, jangan suruh ngikuti yang muda. Kan itu. Kalau muridnya orang tua ya pelan-pelan. Kan itu. Sudah tua, baru-barunya semangat belajar agama, pengen belajar bahasa Arab, dikasih matan jurumiyah, ya pusing. Dikasih durus sudughah, pusing. Apalagi dikasih nahwu wadhih, pusing. Baca Al-Quran aja belum lancar, sudah dikasih buku bahasa Arab, berbahasa Arab. Jadi konsentrasi, waduh pusing. Yang mestinya untuk pemula, terutama orang tua, sampaikan pelajaran bahasa Arab itu dengan bahasa Indonesia. Catatannya, buku pegangannya, buku ajarnya itu yang berbahasa Indonesia. Jangan dikasih nahwu wadhih langsung. Bingung, aduh Ustaz, baru 2 hari kemana? Pusing. Hari ketiga gimana Pak? Apa ya? Hari keempat, udah Ustaz biar anak saya aja. Saya masanya sudah habis. Kalau Anda sebagai guru bahasa Arab, jangan lakukan seperti itu. Anda membuat orang lain lari dari agama ini. Hati-hati loh ya. Yang jadi guru bahasa Arab, hati-hati. Jangan samakan antara orang tua dengan anak muda. Jangan samakan. Yang penting orang tua itu mau belajar sudah alhamdulillah kan gitu ya. Misalkan pelajari dalam bahasa Arab ada tiga jenis kata, Pak. Ada kata benda, istilahnya isim lah, Pak, kan itu. Ada kata kerja, namanya fiil. Ada kata bantu, namanya huruf. Cuma itu tiga aja. Nah, untuk membeda-bedakannya mudah. Yang penting kita belajar isim dulu. Kata kerja huruf itu gampang Pak, nanti urusan belakangan. Kan gitu caranya. Oh iya ya, agak ringan itu mikirnya. Itu kata kerja huruf itu gampang itu, yang penting kata benda dulu, isim. Nah, untuk menandai kata benda atau isim itu gampang Pak. Kan itu. Pokoknya ada kata belakangnya an, in, nah itu isim. Atau ada sebuah kata huruf terakhirnya di kasrah, itu isim. Atau ada kata benda depannya al gitu, al syamsi atau al qamariyah, itu isim. Jangan tambahi huruf jar, cukup tiga itu aja sudah luar biasa bagus. Kasih contoh tiga, kitabun, kitaban, kitabin, al kitabu, al kitabi, al kitabah, kan itu contoh. Sudah paham Pak, ini isim, ini isim. Ya coba sekarang buka Al-Quran, buka surat kul a'udzu birabbin nas, coba dihitung ada berapa isimnya, kan itu. Lihat tanwinnya al dengan kasrohnya, dihitung. Ada 7 Ustaz. Masya Allah Pak. Umur berapa Pak? 72. Wah 72 sudah paham seperti ini. Wah Masya Allah. Yang muda aja belum tentu paham Pak. Kan gitu ngajarnya. Kalau sampean sudah tua pasti ingin belajar dengan cara seperti itu. Kan itu. Umur berapa 72? Masya Allah. Ini saya dulu belajar ini sampai 3 hari 4 hari Pak. Sampean satu kali ini. Iya Ustaz. Besok pagi semangat. Kan gitu, besok pagi semangat. Besok lagi kasih tugas, kul a'udzu birabbil falak, ada berapa isinya? Kul a'udzu birabbil falaki, al-falaki 1. Di itu ada berapa? Ada 6 misalkan. Masyaallah Pak, 6. Sekarang sampean mengerti ini kata benda. Tahu artinya enggak? Enggak tahu, Ustaz. Subhanallah enggak tahu artinya, tahu kalau itu kata benda ini luar biasa sekali, Pak. Jadi kalau Anda sudah merasa tua, carilah guru yang kira-kira bisa mengerti Anda, kan itu. Jangan cari yang baru punya pengalaman pertama ngaji apa tuh ngajar bahasa Arab, wah saya tidak anjurkan itu. Nanti textbook banget Anda pusing. Nah, kalau Anda sendiri sebagai guru bahasa Arab ya mohon maaf, kalau misalkan yang datang minta diajari itu orang tua, orang awam atau baru pertama kali belajar, jangan gaya lah, jangan sudah. Oh mohon maaf Pak, saya ini hanya untuk mereka yang sudah agak-agak bisa saja. Bukan untuk gaya, memang kalau yang baru saya takutnya nanti malah saya salah, Anda malah tidak suka dengan bahasa Arab, wah repot saya, kan gitu. Jadi apa sebabnya orang-orang Syiah Rafidho tidak mengkafirkan Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Al-Aswad dan yang lainnya? Itu bagian dari takiyah mereka untuk memecah belah, kan gitu ya, untuk memecah belah, membeda-bedakan para sahabat. Itu jelas mereka sangat membenci para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ustaz, apakah boleh kalau kita melihat seorang Syiah lalu kita membunuhnya? Aduh. Sudah terjawab tadi ya. Mungkin pertanyaan ditulis sebelum saya sampaikan nasihat yang terakhir tadi, kan gitu ya. Jangan membunuh, jewer sama mukul aja enggak boleh kok. Nggak boleh, artinya ya kita tidak boleh mendzalimi mereka, kan gitu. Mereka samakan dengan orang Yahudi, orang Nasrani, kan gitu ya, samakan dengan orang Yahudi dan Nasrani dalam hal ini, artinya kita tidak boleh mendzalimi mereka. Nah, adakah kaitannya Syiah dan Khawarij yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman? Ya jelas Syiah itu ya kaum Khawarij, sama seluruh ahlul bid'ah disebutkan para ulama pasti menghalalkan khuruj alal wulad. Nah, yang namanya ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, kalau yang dihadapi ahlus sunnah bersatu, satu sama lain itu saling apa namanya, barakallahu fikum, satu sama lain itu saling menunggangi, saling apa, memanfaatkan. Orang Khawarij dan orang Syiah itu jadi satu. Jadi kalau misalkan kita dengar ISIS sama Syiah itu misalkan perang, misalkan Al-Qaeda dengan Houthi kemudian perang, nah, itu cuma akal-akalan aja itu. Enggak benar. Karena semuanya memusuhi Ahlus Sunnah. Nah. Ya, ada pertanyaan yang terkait dengan apa namanya internal pendidikan di sebuah tempat. Lebih bagus kalau seperti ini ya, konsentrasi pribadi saja. Saya begitu kalau misalkan ditanya tentang internal suatu, saya anjurkan malah konsultasi pribadi aja. Nah, wallahu alam. Gak ada orangnya. Masih tumpuk ya. Oh, ini di luar pembahasan Syiah mungkin ini. Apa kriteria wanita yang salihah? Waduh. Sedang nyari atau ingin menasihati istrinya ini? Ada dua kemungkinan ini. Menurut pengalaman orang yang bertanya seperti ini cuma dua. Sedang berusaha mencari istri. Yang kedua, ingin menasihati istrinya dengan pertanyaan seperti ini. Tapi apapun alasannya, yang jelas seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau sudah pernah ditanya tentang pertanyaan seperti ini. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak ciri tentang wanita salihah, tapi yang beliau tekankan adalah ketika dipandang menyenangkan, ketika diperintah menurut, nah, kemudian selalu menjaga kehormatan suaminya di dalam rumah dan hartanya. Itu ciri-ciri wanita yang salihah. Tidak usah banyak-banyak, yang tiga ini saja sudah cukup, sudah menyenangkan suami. Nah, seorang istri kalau dalam keadaan apapun selalu menyenangkan hati suami, ya itu sudah luar biasa. Ini tiga yang disebutkan Nabi itu sudah wah top sudah. Kalau misalkan ada seorang wanita punya tiga ciri tadi yang saya sebutkan, sudah top rakam wahid number one. Yang itu. Sekarang satu kriteria saja, ketika dipandang menyenangkan. Suami mana yang enggak betah di rumah kalau seperti itu? Dipandang tuh enggak habis-habisnya, dilihat terus gini. Kenapa lihat-lihat? Sedep gitu. Kayak enggak bosan-bosan lihat kamu. Ah, Mas, benar. Padahal dia mungkin biasa-biasa aja, apalagi apa namanya berusaha untuk tampil menyenangkan. Itu sudah buat betah suami di rumah, barakallahu fi. Kan suami mau marah, lihat istrinya ketika dipandang menyenangkan, enggak jadi marah. Kan itu ya. Uangnya sedang apa mepet, betul-betul apa namanya dipersiapkan untuk satu hal, istrinya ternyata, "Bang, beli bakso, Bang." Lihat istrinya minta bakso kok sambil dilihat menyenangkan, "Udah, beli bakso yo." Kan gitu, barakallahu fiik. Nah, lihat istrinya sedang capek segala macam tapi wajahnya menyenangkan, misalkan wajah menyenangkan, ya kita akhirnya tertarik, ya sudahlah tak pijiti sini dek. Ini luar biasa kalau satu, jangan dibahas tiga-tiganya, satu aja sudah top. Kan gitu ya. Tasurruhu idza nawar, membuat suami itu senang ketika dipandang, itu sudah luar biasa, top sudah. Kan gitu. Kalau Anda yang baru mencari, ya begitulah. Kan itu, tanyakan kepada keluarga dan yang lainnya. Bagaimana cara menasehati istri dengan hikmah supaya mau menggunakan cadar ketika keluar rumah? Nah, harus banyak langkah itu. Bukan cuma 1 2 3 4 5 tapi satu muter-muter mati. Skak. Nah, itu. Barakallahu fiik. Ya, salah satunya ya, sedikit acting bolehlah. Sedikit acting bolehlah. Dan itu sudah dipraktekan, barakallahu fiik. Ada beberapa teman sudah berhasil mempraktekannya dan sukses. Tapi ini kalau ketahuan repot ini. Tapi apa boleh buat? Entah ya. Jadi ada teman kita, istrinya seperti ini kasusnya. Nah, gak mau pakai cadar. Gak mau pakai cadar. Akhirnya sang suami berapa hari diem aja, cemberut aja. Istrinya kan heran, "Kenapa, Bang?" "Enggak. Enggak apa-apa, enggak." Istrinya sampai ngejar-ngejar. Kenapa sih bang? Enggak, aku tuh sedang cemburu sama kamu. Gitu. Kenapa cemburu? Kemarin ada orang lihat wajahmu. Ngomongnya gitu. Kemarin ada laki-laki lihat wajah kamu. Siapa yang gak cemburu seperti ini? Oh gitu. Terus gimana bang? Tahu sendirilah. Itu pasti dipikirkan istri. Subhanallah itu sukses loh. Sukses. Iya sukses. Sukses. Masya Allah. Jadi acting dikit segitu. Kayak orang pengennya cemburu, aku cemburu. Kenapa? Ada laki-laki lihat wajahmu kan gitu. Aku pengen wajahmu nya untuk aku. Gitu. Apakah boleh orang mukmin membunuh orang Syiah tanpa sebab? Wah, ini sudah jangan sampai cerita yang saya sebutkan tadi membakar semangat membunuh nanti. Wah, makanya tadi harus ditutup dengan nasihat. Tadi yang sudah pulang duluan, tolong nasihat terakhir tadi disampaikan. Ya. Jangan sampai pulang ke kampungnya, pulang ke daerahnya sudah. Doakan kami supaya istiqomah di manhaj ini yang benar dan satukan hati-hati kami ahlu sunnah. Ya kita saling mendoakan. Antum juga jangan lupa dalam doa-doa antum semua sebutkan juga ustadz-ustadz antum di Indonesia ini. Nah, sebut nama-namanya kalau perlu. Nah, doakan mereka semua untuk tetap sabar, istiqomah, menyatukan hati mereka. Itu tugas antum semua. Itu tugas antum semua. Jangan sampai kebaikan-kebaikan ustadz-ustadz selama ini yang terus sabar memberikan ilmu, menyampaikan bimbingan, antum tidak membalasnya dengan apa-apa. Balaslah dengan doa. Antum ngaji sama ustadz A, belajar dari ustadz B, mendapatkan bimbingan dan arahan dari ustadz C. Jangan lupa sebut namanya dalam doa. Seperti yang dilakukan oleh para ulama. Nah, menyebut nama gurunya. Menyebut Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika berdoa di dalam sujudnya menyebut nama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena beliau mendapatkan banyak ilmu dari Al-Imam Syafi'i ketika bertemu. Nah, dua kali atau lebih. Nah, bertemu mendapatkan merasa mendapatkan banyak manfaat ilmu, beliau doakan semoga mendoakan Al-Imam Syafi'i dalam sujudnya. Antum barakallahu fiik. Mudah-mudahan antum yang sudah sekian lama, sekian waktu di Cirebon sini misalkan belajar ngaji dengan Al-Ustaz Muhammad As-Sewet hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan antum sudah mempraktekkan yang dipraktekkan para ulama. Sebut nama beliau dalam doa. Sebut. Nah, barakallahu fikum. Dan ustaz-ustaz yang lain tentu ini sebagai contoh saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dari pertemuan ini dan bisa menjadi pencerah untuk wawasan kita tentang Syiah. Nah, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak tepat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.